saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kalau kita lihat keyakinan dalam surah Al-Baqarah 260, Allah katakan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar apa? Allah menghidupkan orang mati. Al-Baqarah 260. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, ya Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim mengatakan, ya Rabbku, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, Allah mengatakan, tidakkah engkau belum yakin? Di sini maknanya tu'min di sini bukankah engkau belum beriman, tapi bukankah engkau imanmu atau keyakinanmu masih berkurang? Qala bala, tidak begitu ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, aku bertanya meminta kepada engkau ya Allah agar engkau menghidupkan orang mati di depan mataku agar hatiku apa? Tenang. Walakin liyatma'inna qalbi. Berarti keyakinan ini butuh apa? Butuh sesuatu hal yang meyakinkan seseorang, itu fitrah. Iya kan? Keyakinan ini butuh apa? Butuh sesuatu yang meyakinkan kan, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak meminta kepada Allah supaya Allah apa, menghidupkan orang mati di depan matanya supaya apa, hatiku tenang, keyakinanku menjadi mantap. Ini seorang nabi, tapi karena seorang nabi, seorang rasul itu Allah jaga imannya, Allah pupuk imannya, tidak pernah seorang nabi, seorang rasul imannya sekian, nurun. Enggak. Bahkan naik. Itu Nabi, Rasul. Lain sama kita. Kalau kita, naik turun. Al-iman, yazid, wayankus. Yazid bito'ah, wayankus bil maksiyah. Iman itu naik turun. Naik, kenapa? Ketaatan. Turun, kenapa? Kemaksiatan. Itu kita. Manusia biasa kita. Tapi kalau seorang rasul, seorang nabi, enggak. Allah tancapkan iman, tetap. Nambah, terus nambah. Itu seorang nabi, rasul. Kalau kita enggak, naik turun itu kita. Itu iman. Makanya tadi kan ayat Al-Quran, menambah supaya liyazdadu iman ma'a imanihim. Menambah iman bersama dengan yang sudah ada iman pada mereka. Jadi iman itu harus ditambah terus dari waktu ke waktu. Itu iman. Nah, iman itu demikian. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.